Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda semua berada. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya Putra Besana dapat kembali hadir menjumpai Anda semua dalam live interaksi, rukyah, zikir dan tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Kunter Bumi dan tim pemburu surga. Seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478 untuk dapat berkonsultasi langsung mengenai masalah kesehatan dengan passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Pemirsa, seperti biasa tema kita mengenai pengobatan ala Nabi yang berkaitan pula dengan bekam, ruqyah, zikir dan lain sebagainya. Dan untuk itu sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita akan simak terlebih dahulu visualisasi mengenai pengobatan yang Ustaz Cilik lakukan terhadap para jemaah dan juga para pasiennya seperti berikut ini, silahkan. Zikir itu memberikan ketenangan dan kedamaian. Ala inna bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan hati adalah raja dalam kehidupan manusia. Kalau luas hati, luas hidup ini. Kalau sempit hati, sempit hidup ini. Sementara Quran memberikan terapi, dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Saya berharap jamaah zikir dan taklim yang diprakarsai Ananda Al-Ustaz Cilik Guntur Bumi kiranya bisa membawa maslahat yang besar bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. Kata dokter saya saraf tulang belakang itu terjepit. Setelah saya mengikuti rukyah di Padepokan Silaturahmi Ustadz Cilik Guntur Bumi, alhamdulillah merasa sakitnya merasa lebih ringan dan sembuh. Setelah saya mengikuti rukyah di Padepokan Guntur Bumi, mendapat perkembangan yang sangat baik. Saya minum air sekali dan saya oleskan sekali, besok paginya sudah terasa kesembuhannya sehingga sekarang. Bermula saya merasa pusing dan kurang enak badan, tapi setelah mengikuti rukyah di sini, alhamdulillah barusan tadi mengikuti rukyah, badan saya terasa ringan, enteng, seakan-akan terasa sehat. Dalam kehidupan manusia ini sangat dibutuhkan ketentraman. Maka sang pencipta Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya melalui utusannya Nabi besar Muhammad SAW, ya, dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi satu tuntunan pedoman bagi manusia agar dia selalu mendapatkan keselamatan dalam kehidupan. Alhamdulillah, saya bersyukur ya bahwa Ustadz Cilik ini ya dapat mengambil suatu antara lahir dan batin, antara syariat dan hakikatnya. Kerana insyaAllah mudah-mudahan ini jalan yang terbaik untuk memberikan penerangan kepada mereka dengan jalan itu. Zikir secara bahasa artinya mengingat Allah. Allah memerintahkan manusia untuk zikir, untuk mengingat Allah agar hatinya menjadi tenang. Tapi sayangnya masih banyak manusia yang lisannya menyebut nama Allah tapi hatinya belum tenang. Alhamdulillah Ustadz Cilik Guntur Bumi mengajak manusia, mengajak kita untuk berzikir dengan lisan dan berzikir dengan hati. Mengingat kebesaran Allah, menyebut namanya bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah Ina Maafkanlah jamaah-jamaah pada malam hari ini, ya Allah. Munazzil minal Qur'ani mawasifa wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Rukia, Zikir dan Tausiah bersama Ustadz Haji Cili Kuntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan kami ingatkan bahwa Anda bisa menelpon ke sini di lantafon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Seperti biasa, saya tidak sendiri, masih didampingi oleh Mbak Cici Tegal dan juga Mbak Astri Ibu. Assalamualaikum Mbak Cici dan Mbak Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Ya, saya juga ingin menyapa ibu-ibu dari BKNP Pondok Kecamatan Pondok Aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Satu lagi Mbak Cici, jangan ketinggalan juga Majelis Salim Nurul Saadah Bintaro. Oh, ada dua hari ini, Ibu. Ya. Ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa di rumah. Nah, sekali sudah bertemu dengan Anda kembali. Dan saya juga akan memperkenalkan siapa-siapa saja yang sudah hadir di sini. Seperti biasa, ada Ustadz Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat benar. Udah siap dengan bulu-bulunya nih ya. Ada beruang yang kemarin meninggal. Udah, assalamualaikum Kokolin. Iya, sebentar lagi insya Allah akan berangkat juga naik haji ya, bareng-bareng ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Cilik yang juga akan berangkat insya Allah. Apa kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, ngantuk. Ini kita agak-agak jet lag sedikit nanti menjelang naik haji ya. Udah mulai. Baik, kita lanjut aja. Ya, barangkali udah nggak sabar untuk bertanya. Iya, silakan Ibu Aci. Nah, kalau kita yang kita tahu kan Rasulullah nggak pernah sakit, hampir nggak pernah sakit. Ketika ada pembesar memberikan, mengirim tiga dokter ya ke Madinah, sehingga sudah beberapa waktu, beberapa tahun dokternya nggak ada kerjaannya, Bu. Karena apa? Karena Rasulullah beserta para sahabat nggak pernah sakit. Nah, sebenarnya saya ingin saya tanyakan kepada Ustadz Cilik. Sebenarnya apa sih yang dilaksanakan Rasulullah sehingga tidak pernah sakit, bugar, dan selalu menjaga kesehatannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya agak serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya Mbak Asri sangat indah dan sangat bagus, tetapi perlu diluruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Ya. Tetap bisa menjaga kesehatan pun beliau ada caranya untuk menjaga kesehatan. Tetapi perlu digarisbawahi Rasulullah pernah sakit. Jadi tidak pernah bilang tidak pernah sakit. Dan bagaimana cara menjaga supaya selalu sehat, bugar. Beliau selalu menerapkan pengobatan-pengobatan yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Yaitu dengan cara ruqyah, dengan cara berbekam. Dan juga berkonsumsi-konsumsi yang mengandung manfaat. Hambatu sauda. Ya kan, seperti juga kurma acua juga menjaga kesehatan. Ya. Jadi di hadis Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah pernah sakit demam tinggi. Ya, Rasulullah akhirnya diruqyah dengan surat Al-Fatihah dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an pada waktu pula dengan diruqyah oleh malaikat Jibril yang badan Rasulullah seolah-olah panas. Dan memang beliau badan tersebut panas. Dan beliau juga diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim, riwayat dan sangat hadis yang sahih, apabila sakit panas ibaratnya pohon yang daun-daunnya rontok, diampuni dosanya oleh Allah, itu sebagai penghancur dosa di dalam tubuhnya. Asalkan dalam pada waktu sakit betul-betul ibadah kepada Allah tetap, istighfar kepada Allah pun jalan. Ini pernah sakit tapi sangat jarang ya Ustaz. Ketika dokter dari Mesir ini hadir di Madinah, memang pada saat itu tidak pernah sakit pada saat itu, tapi mungkin sebelumnya pernah ya. Nah, kalau kita mengikuti kajian setiap hari Senin ini ya, saya rasa juga pemirsa di rumah sudah memahami bahwa kita bisa merukyah diri kita sendiri. Betul. Nah, itu apakah harus setiap hari atau merukyahkan diri sendiri, karena sudah diajarkan Ustaz Cilik ya, bagaimana apa yang harus dibaca? Setiap hari Ustaz. Karena kita rukyah itu kan berasal dari bahasa Arab, artinya rukyah itu kan rokok, berasal dari bahasa Arab doa. Jadi kita kan doa setiap hari. Nah, kita rukyah nih diri kita sendiri. Yang sering marah, manyun ya Allah ya Rabbi, supaya tidak sering marah. Gitu ya Bu ya. Di sini sih insya Allah gak ada usaha, soalnya mukanya senyum-senyum. Penuh cahaya semua ibu-ibu di sini. Iya, kena cahaya lampu ya. Nah, itu dengan cara merukyah tersebut. Terus tips-tipsnya tetap menjaga kesehatan, yaitu secara fisik ya konsumsi-konsumsi yang sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, seperti itu. Jadi rukyah untuk diri kita, doa tetap sehabis sholat doa. Ya kan? Baca surah Fatihah di air, kita rukyah air tersebut kita minum. Ternyata air secara medis pun sudah dibuktikan mengandung manfaat yang sangat tinggi untuk ginjal kita. Air putih ya, apalagi air putih yang diruqyah tuh kan bisa bermanfaat tubuh kita juga kan, karena 98% kandungan dari tubuh kita yaitu kandungannya air. Gitu, Mbak. Nah, bagaimana merasakan manfaatnya Ustaz? Oh, ada penelpon ya. Ya, kita sapa dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa, di mana Ibu? Haji Siti di Depok. Iya, dengan paspornya apa Bu? Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Silakan langsung dengan Ucil. Ucil maksudnya ya. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini Ustaz, saya punya penyakit alergi dan di tangan. Iya. Saya mohon didoakan sama Ustaz. Dan juga barangkali ada doa yang harus saya amalkan. Apa itu? Oke, saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana? Kiri kanan. Tangan juga kiri kanan. Amat tentu kiri kanan. Panas, seperti panas, gatalnya panas begitu. Iya. Rasanya panas gitu ya Bu? Iya. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Udah. Yakin udah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin sekali. Yakinnya kepada Allah, kita bantu bersama-sama doa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama-sama istighfar ya Bu ya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Apabila sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Halo Ibu. Halo Ibu. Ya. Dengan Ibu istighfar kepada Allah, kita bersama-sama istighfar mengingat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin mengingat dosa kita kepada orang tua kita. Dengan Ibu istighfar, hati Ibu ingat Allah kepada Allah, itu bagaimana sih rasanya Ibu dengan istighfar tersebut? Alhamdulillah, rasanya lapang. Lebih lapang, dadanya lebih tentram gitu ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat yang tadi gatal yang panas tadi, sambil istighfar diusap dengan air tempat yang gatal tersebut. Ya, ini kan ada jendelnya sekalian ya? Boleh, silakan. Dengan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil istighfar ya Bu ya. Halo. Halo. Halo Ibu. Ya. Ya, sudah diusapkan dengan air? Sudah ya. Sambil istighfar sudah? Sudah ya. Sudah di sudah Bu ya? Sudah ya. Sudah, sekarang diminum airnya satu teguk lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Ya. Dengan ibu diusap dengan air, dengan diminum airnya satu teguk, terus dua teguk mohonnya doanya kepada Allah. Rasanya sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Amin. Pada Ustaz. Panasnya sekarang bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah. Agak ringan. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Untuk sementara apabila ibu memang gatal-gatal tersebut, ibu cari belerang. Tahu belerang bu ya? Iya iya. Belerang, ada nggak belerang di sini? Ada belerang? Itu kan yang kuning Ustaz. Oh iya yang kuning. Ah. Iya, iya. Ada nggak coba sini? Nah ini namanya Ustaz Nana ini sebentar lagi perayaan nih. Nah. Ini bu bisa lihat di televisi ya bu? Iya. Suara saya agak serak begini tetap terdengar dengan cakep di situ ya? Iya, iya. Ya udah alhamdulillah. Ini belerang ya, iya. Di apa namanya tumbuk halus ambil 1 sendok ya, disampur ya. Dengan air hangat 1 ember. Iya iya. Ha. Ya benar nggak salah ngomong apa ya? Oh bukan diminum ntar dulu belum selesai. Ini ambil belerang 1 sendok ya Bu ya, di tumbuk halus 1 sendok campur air 1 ember hangat buat mandi. Karena kan gatal ya Bu ya? Iya. Ah, terus sebelum buat mandi basahkan surat Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya. Di ember itu. Di ember tersebut ditiupkan di ember karena penemuan dari Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang, air yang dibasahkan doa akan mengandung molekul-molekul yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Insyaallah. Begitu ya Bu ya? Ya. Oke, Ibu dari mana Bu? Dari Beijing. Dari? Beji, Depok. Coba sebutin alamatnya dan nomor teleponnya sekarang. Alamat teleponnya yang sekarang dipakai ya Ustaz ya? Iya. Ini bukan nomornya. Alamatnya mana? Oh. Alamatnya Ibu mana? 980 680 17. Nah, alamatnya? Alamatnya Tanah Baru, Beji, Depok. Oke, bener nih bukan karyawan TVRI. Bukan, Masya Allah, la ilaha illallah. Ya sudah. Enggak Ustaz, saya sama Ustaz baru ngelihat ya, di TV, TV aja setiap hari, setiap Senin dan Rabu. Oh, Senin semua. Ada bocoran TV lain tuh. Oke Ibu, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki, santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya. Ini ada keberhasilan datang dari Allah, kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah, tetapi kita bersama doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Ibu Siti dari Depok bisa langsung datang kepada Pekan Silaturahmi. Oh iya. Setiap hari. Penelpon pertama sama penelpon kedua dapat potongan. Potongan ramuan. Ramuan. Okay. Harga potongan ramuan bukan ramuannya dipotong. Atau tetapi, mungkin bisa langsung datang pada hari Kamis ya. Oh iya, pada hari Kamis. Iya. Kalau yang kepingin yang gratis, gratis. Ya, setiap hari Kamis Mbak Demarit. Ya, alhamdulillah. Masih ada penelpon, kalau tidak barangkali Ibu Aci atau siapa mau bertanya lagi. Boleh diborong semuanya ya? Hah? Boleh. Nah, kalau kita lihat kan Pak Olim insya Allah mau berangkat haji. Sehat, bugar, alhamdulillah. Bagi-bagi dong tipsnya untuk kita dan ibu-ibu yang akan berangkat juga soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tips mau berangkat haji. Insya Allah mau tahun masanya 5L. Iya, singkatan tuh, singkatan 5L. Oke, nanti saya tambahin kalau kurang. L yang pertama, luruskan niat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, tunaikanlah, selesaikanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali, ketika orang mau berangkat haji, ada yang ingin dapat sertifikat haji dan hajah. Belum berangkat haji, kalau enggak dipanggil Pak Haji, noleh. Begitu pulang haji, enggak dipanggil hajinya atau hajah, enggak mau noleh. Pengennya dengan kepalanya. Sempurnakan dulu pertama, ya, luruskan niat berangkat haji atau umroh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. L yang kedua, lemah lembut dalam sikap. Terus terang, negara Arab itu memang budaya Arab agak kerasnya, Bu ya. Lemah lembut dalam sikap. L yang ketiga, lincah dalam bersikap. L yang keempat, lillahi ta'ala. Yang tadi juga ya. Iya. Dan L yang kelima, lupa. L yang kelima, tadi siapa? Jangan lupa dengan ibadah mungkin. Bagaimana? Jangan lupa dengan ibadah. Lincah dalam bersikap. Hilang kali kita. Lembut dalam sikap. L yang kelima yang saya lupa ya. Lebih taat. Terus ada lagi yang perlu diperhatikan, persiapkan tuh duit. Saya selalu mengatakan kalau mau berangkat haji dan umroh itu selalu duit. Siapkan duit. Ya benar Ibu. Ya. Tapi duit itu bukan ini ya. Duit itu kalau bahasa Indonesia kan bahasa Arabnya apa Bu? Fulus. Kan kalau ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Tapi duit di sini bukan materi duit, tapi disingkat dari 4 huruf atau 5 huruf ya. Asing, 4 huruf. D-U-I-T. D yang pertama doa. Ya, jangan pernah tinggalkan doa. Kita ketemu depan Ka'bah, ada doanya. Mau masuk masjid, ada doanya. Dalam pesawat, kita dalam safar, ada doa. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selalu berdoa, Bu. Lalu ada U. U-nya mesti ada usaha. Usaha keras. Kenapa? Perjalanan haji dan umroh itu memang kita butuh usaha sangat keras, sangat luar biasa. Lalu ada I. I-nya mesti ikhlas. P-nya tawakal. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fa iza azamta tawakkal 'ala Allah." Kalau kalian sudah bulatkan tekad kalian, artinya kita sudah berdoa, kita sudah usaha, kita sudah ikhlas, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabrur tidak mabrur, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ibu? Di mana? Ibu Isa di Cengkareng. Ibu Isa di Cengkareng. Passwordnya ya. Apa Bu? Passwordnya Bu? Berzikir untuk ketentraman. Pancing dulu rupanya pakai ber ya. Ya, saya ini hanya mau kasih komentar. Iya. Itunya sangat bagus kalau bisa itu waktunya ditambah. Oh. 2 hari 2 malam ya Bu. Ini saya udah ada pengalaman ini ya, langsung ini pas bulan puasa itu saya kan baru nemu acara ini, baru ketemu gitu. Pas itu suami saya itu sakit di punggungnya, mungkin kalau di ronsen apa kali sulak apa bisa dioperasi kali, udah ke dokter sampai 3 kali minum obatnya ini enggak ada perubahan. Saya ketemu acara ini, saya nyoba ikut ini apa rukiah ini di rumah, ngambil air saya suruh minum, saya olesin di punggung ini, alhamdulillah sembuh sampai sekarang enggak sakit-sakit lagi. Ya, saat ini apa yang bisa kita bantu Bu? Anak saya ini sekarang juga alhamdulillah udah, selama saya ngikutin zikir ini nggak pernah ini, udah ada 2 bulan. Biasanya kan anak saya 3 tahun setengah kalau batuk pilek itu pasti sesak napas. Selama saya ngikutin ini alhamdulillah udah ada 2 bulan ini nggak pernah lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu ya? Sebutin alamatnya dong. Di Jalan Haji Jairi ya, RT 5 ya, RW 2 ya, nomor 125. Oke, kalau kita kapan-kapan silaturahmi ke sana boleh? Iya, Silakan. Okay. Alhamdulillah. Iya, Ibu dari Jakarta mana ini? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Apa sih apa namanya manfaat dari tayangan ini selain manfaatnya banyak sekali ya, selain untuk kesehatan hati kita lebih tentram, lebih ingat sama Allah gitu. Iya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Ini biasanya pas anak saya lagi batuk, pas itu gak masuk-masuk, giliran anak saya udah sembuh, ini alhamdulillah bisa masuk. Iya, sebetulnya Bu, kita luruskan ya. Apabila ada kesembuhan itu datangnya dari Allah. Iya, iya. Ya, jadi bukan dari cilik guntur bumi atau ustadz-ustadznya yang ada di sini, jangan. Ya, dikhawatirkan nanti apabila percayanya kepada ustadznya, dikhawatirkan menimbulkan syirik. Ya. Iya. Makanya kita selalu bimbing percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama doa itu salah satunya memang di Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, shifa wa rahmah, rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Ini salah satunya insyaallah, dan alhamdulillah Ibu dan keluarga masuk kategori golongan orang yang beriman. Amin. Amin. Karena percayanya kepada Al-Qur'anul Karim. Gitu ya, Bu ya. Satu lagi nyata itu juga, maksud saya sekarang kalau sejak lihat tontonan ini ya, acara ini, kalau buka air minum di galon itu, saya buka bacain dulu Fatihah dulu, itu juga kali bikin ini Ustadz ya. Bagus ya, Bu. Bagus. Kalau malam ya alhamdulillah ya, sering kalau habis sholat tahajud itu saya apa baca Yasin, surat-surat itu yang apa yang saya bisa itu saya habis itu buka galon juga saya tiupin juga, itu gimana Ustaz? Tidak apa-apa, Ibu besoknya buka praktek. Ya. Ini kameramennya tuh bisik-bisik sama saya, Ustaz, saya di rumah juga buka praktek katanya gitu. Orang anak kecil nangis bacaan surat Al-Fatihah, ya. Orang tetangga ibunya ngomel-ngomel karena tidak dikasih uang belanja, kasih surat Al-Fatihah juga. Akhirnya tentram lagi. Buka praktek lama-kelamaan ya, Bu ya. Ya alhamdulillah sejak nonton acara ini, dulu-dulu kan enggak tahu, Ustaz, coba-coba pagi kok enggak ada acara yang bagus, saya coba pencet-pencet, ketemu TVRI ini. Jadi sampai sekarang itu asal hari Senin itu saya udah nunggu-nunggu dari jam 4, saya udah habis subuh itu langsung nyalainnya TVRI. Oke deh, Bu ya. Mudah-mudahan apapun yang diharapkan diberikan kemudahan dan kabul oleh Allah ya. Amin. Satu dari program kami yaitu mengajak supaya apa? Hanya mohon selalu doa dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai pemancing saja. Ya, Bu ya, menyalurkan bagaimana dakwah memakai metode cara pengobatan ala Rasul. Ya, kalau Roma Irama dakwahnya pakai lagu ya. Mungkin saudara kita juga dengan dakwah memakai zikir. Dengan kita berdakwah memakai pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu yang bunyi? Iya, baik. Gimana? Kita Mereka terima apa? Lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak atau Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik Bapak pasurnya. Berzikir untuk ketentraman. Alah. Halo Bapak? Halo? Apakah masih ada di ujung telepon? Halo. Assalamualaikum. Silakan Bapak sudah masuk. Waalaikumsalam. Iya, baik. Passwordnya dulu. Berzikir untuk ketentraman. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Dasrid dari Bandung, Bu. Silakan, Pak. Silakan. Saya pinggang saya sebelah kanan. Iya. Itu terasa pegal dan panas rasanya di dalam. Ya. Oke. Okay. Bapak dari mana, Pak? Dari Bandung. Dari Bandung. Wah, kemarin dari Bandung saya ini. Bandungnya mana, Pak? Sebutin alamatnya. Di Kopo, Pak. Kopo. Sukamena Indah. Ya. Kemarin dari Kopo juga nih. Oke, okay. Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah, amin. Yakin kepada Allah? Yakin kepada Allah. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah. Yuk kita berdoa bersama-sama Bapak ya. Ila khatratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama-sama ya Bapak ya, yang di rumah maupun yang ada di studio. Allahu Allahu Allahu anta rabbi. Allahu Allahu Allahu anta rabbi. Allahu Allahu Allahu anta rabbi. Allahu Allahu Allahu anta rabbi. Allahu Allahu Allahu anta rabbi. Allahu Allahu Allahu anta rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bapak? Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di mukanya, di leher belakang, sama di pinggang atau di tempat yang sakit sambil istighfar. Sambil diusapkan, Bapak ya, airnya di tempat yang sakit. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Sudah, Bapak? Sudah, Pak. Coba Bapak digerakkan semacam seperti ini, Pak. Ya, di apa ini bahasanya, dikrepek apa di apa ini? Iya. Ya. Sudah digerakin begini? Iya. Sudah tarik nafas, hentakkan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebih semangat lagi, Bapak. La ilaha illallah. Satu kali lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Cukup, airnya satu teguk lagi, bismillah. Diminum satu teguk lagi. Alhamdulillah. Oke, Bapak masalah sakit nanti dulu ya. Saya mau tanya Bapak tadi ikut zikir istighfar dengan kami. Apa sih yang Bapak rasakan setelah ingat kepada Allah dengan zikir tersebut? Iya, rasanya mungkin lebih tentram ya. Alhamdulillah. Ini bukti salah satunya dengan yang kita kutip ayatnya, yaitu illa ala bizikrillah tatmainul qulub, dengan kita zikir kepada Allah hati kita akan tentram. Ini buktinya Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, oke, okay. Bapak setelah minum dengan air, diusap dengan air sakitnya, sekarang rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Sepertinya panas, rasa panasnya sudah agak berkurang, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, okay, Bapak saya akan berikan tips untuk yang pegel boyoknya. Ini jahe dibakar setengah matang, ditumbuk halus, bacakan surat Al-Fatihah satu kali atau secukupnya, tumbuk halus, tempelkan di tempat yang boyoknya tadi. Iya. Ya. Insya Allah. Bapak benar dari Bandung nih? Benar. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional nih? Insya Allah tidak bohong. Gimana Pak? Insya Allah tidak bohong. Tidak bohong. Tidak bohong. Berarti betul dari Bandung. Betul. Insya Allah tidak bohong. Betul dari Bandung. Betul dari bohong atau betul dari mana? Betul dari Bandung. Oh, benar dari Bandung. Oke, Bapak, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki, santunnya anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Ini ada keberhasilan datang dari Allah. Begitu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Aswan. Ya, mungkin sebelum dilanjutkan kita harus break dulu sejenak, Mbak Cici. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sembuhkanlah jamaah-jamaah pada malam hari ini ya Allah. Wudhu dan syirik dalam Al-Qur'an 5 wasifa. warahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Menyuguhkan beragam kreasi seni dan budaya anak negeri serta aneka keindahan alam dari seluruh persada Nusantara. Aku berkisah di teras Anak Ura Jok. Sejak saya dijuluki Maestro Sampelong. Zikir dan tausiah, dan kita lanjutkan perbincangan. Silakan Mbak Aci. Iya, saya mau bertanya sama Ustaz Aswan ya Ustaz. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidur dengan posisi mirip ke kanan. Nah, bisa dijelaskan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah. Masih ada yang bengong. Bukan bengong Ustaz, tidur. Ini kelamaan tahajud. Tahajud. Ya, ini berarti pahalanya besar. Besar. Alhamdulillah nyambung ke apa? Majlis taklim ya zikir. Mungkin jawabnya dalam hati Ustaz. Iya. Jadi antara hati ke hati sampai enggak ada suara. Ya. Suaranya. Tapi kalau merem-merem begini bahaya kalau dengar tausiah. Oh iya. Kalau kata ustaznya curi salam itu boleh, kalau saya dengar apa curi ayam. Jadi jangan sampai ngantuk. Ini dalam arti ngantuknya ini ada beberapa kalimat ustaznya jadi tertutup pendengaran atau terpotong, bahaya. Iya, bahaya itu. Bahaya. Bahaya tuh. Ayo lanjut Ustaz. Jadi kalau sholawat itu ingat, barang siapa yang melazimkan sholawat maka Allah akan berikan kemudahan. Amin. Nah, insya Allah utangnya lancar. Utangnya tetap. Oh tetap. Utangnya tetap utang Ustaz. Utangnya maksudnya utangnya kebayar. Amin. Kalaupun nggak belum kebayar. Utang hatinya lagi lancar. Bukan ya. Hatinya lebih tenang. Oh. Jadi nggak kepikiran utang terus. Nggak, pokoknya hati bisi-bisi. Kalau nggak bisa bayar, mudah-mudahan utangnya bisa lancar lagi. Karena sungguh ya, apapun yang kita hadapi itu sebenarnya mestinya kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang kita rasa, kita lihat, kita dengar itu kembali kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan. Karena kita mengaku cinta kepada Allah. Ibu-ibu cinta kepada Allah? Benar cinta kepada Allah? Sekarang tanya kepada diri sendiri ya, mana lebih banyak lidah dan hati ini menyebut dalam satu hari, nama Allah apa nama makhluk? Nama Yayang. Nah, ketahuan. Jujur bertanya kepada diri, kalau lebih banyak nama makhluk yang kita sebutkan, maka sungguh kita ini ngebohong. Katanya cinta, tapi ternyata pendusta cinta. Ya kan? Ada lagunya pendusta cinta ya. Nah, jadi salah satu cara Rasulullah itu adalah karena kecintaannya kepada Allah, dalam setiap perilaku dan perbuatannya itu adalah dari apa yang Allah wahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah. Ya enggak ngomong Allah, kita doang suami kalian lagi. Ya. Doanya apa? Doa. Suaminya kawin lagi. Oh, suaminya kawin lagi. Jadi apa yang diucapkan Rasulullah, dilakukan Rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk cara beliau tidur. Jadi ternyata menurut para ahli kesehatan bahwa tidur ini juga penting buat manusia. Kenapa? Karena pertama Rasul pernah mengarahkan bahwa sungguh matamu punya hak terhadap dirimu, tubuhmu punya hak terhadap dirimu, keluargamu punya hak terhadap dirimu. Nah, termasuk tidur. Nah, itu karena tidur tuh. Jadi tidur pun punya hak terhadap kita. Jadi kalau Rasul tidur dengan bertumpu sebelah kanan, ternyata menurut para peneliti paru-paru sebelah kiri itu lebih kecil dari kanan ya Ustadz ya. Iya. Jadi ketika kita tidur, termasuk di dalamnya adalah mempermudah proses pencernaan. Kemudian tidak menekan paru-paru sebelah kiri. Pernafasan ya. Kemudian lidah tidak tertarik ke belakang. Nah ini salah satu fungsi dan hikmah daripada tidur sebelah kanan atau mengarah ke kanan. Itulah kenapa ketika Rasulullah wafat, sahabat itu melihat peninggalan Rasulullah itu ada salah satu peninggalan yang membuat mereka berduka, yaitu apa? Sebuah tikar yang kalau dilihat dari posisi itu berbentuk, yaitu apa? Seperti habis terkena sentuhan lambung Rasulullah atau perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah kanan. Itulah sahabat menangis ketika melihat ini menjelang apa setelah wafatnya Rasul. Sahabat menangis, ya Allah. Rasul itu bukan seperti manusia yang lain ketika meninggal dunia, dia meninggalkan harta yang banyak, meninggalkan segala sesuatu yang dibanggakan dari sifat dunia. Tidak. Sahabat ketika melihat itu, mereka menangis. Dan Rasul itu terbiasa tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan. Jadi boleh dipraktikkan ya. Insya Allah. Kalau tidurnya gelebak kanan, gelebak kiri, apa itu, San? Itu gelisah. Besok mau datang tukang kredit. Pengaruh ya, berarti, San. Ini kita judulnya temanya utang atau enggak? Karena pada waktu kemarin, Pak Asri ini judulnya gelebak kanan kiri kemarin. Terus hati-hati, tidak boleh atau usahakan jangan tidur tengkurap. Apalagi yang bujangan. Kenapa itu? Kenapa? Jawab. Pertama tidur tengkurap itu ya kan sesak napas. Pertama sesak napas, yang kedua sesak yang lain, gitu loh. Nah mungkin Ustaz Hasan untuk bahasan lebih lanjut kita harus persilahkan terlebih dahulu untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan ya, Bu. Yang mau sesak, Bu. Silakan, Bu. Monggo silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohamah dari Majelis Taklim Bintaro. Keluhan saya masih nyesek napas enok ya, kata. Ya kan benar nyesek napas rapet tuh. Kalau pagi masih nyesek terus itu Pak Ustaz. Tapi ya. Udah makan ini, udah minum bawang putih sih, tapi bersin-bersin terus malah nyesek jadinya. Iya aduh. Sekian dari mohon solusinya dari Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebelum dijawab kita sambil satu lagi Ustaz penanyanya. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Saya Suripah dari Majelis Taklim Nurul Syahadah Bintaro. Keluhan saya gula Pak Ustaz sama kaki pada ini pegel-pegel pada ngilu-ngilu. Mohon solusinya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sesak nafas, ini pengobatan untuk lebih lancar ya. Memang bawang putih juga dipadukan dengan salah satunya dengan wedang jahe kalau sebelum tidur malam ya. Dan tetap harus stressing seperti peregangan-peregangan seperti itu. Dan lihat berat badannya. Ibu berat badan berapa? Lihat kamera Bu, lihat kamera. Nah, Bapak itu ibunya. Ya, berat badannya itu mempengaruhi. Ya, sesak nafas ataukah tidak konsumsinya, makanya juga kesehatannya dalam berolahraga. Ya. Terus yang kedua, diperbanyak minum air putih hangat. Ya. Air putih hangat itu 1 gelas, 2 gelas apabila itu kosong minum air putih hangat, jangan diperbanyak es. Ya, kira-kira es apa enggak nih? Kalau capek itu malah jangan minum es. Malah menambah sesak nafas. Ya, itu ya Bu ya tipnya. Terus yang itu ibunya jualan gula. Apa tadi? Enggak laku-laku jualan gula atau gimana? Sakit juga jualan gula, enggak laku pegel gitu. Apa? Punya stok gula. Oh, ya udah kirimin di Sumatera Barat aja kalau stok gula banyak. Apa tadi? Gula dan pegel-pegel. Sakit gula. Oh, dengaran saya jualan gula enggak laku, pegel-pegel. Itu gimana tuh, Kak? Jangan tenggurap aja. Oke, pesannya Mbak Sisi Tegal, jangan tenggurap aja pokoknya gitu ya. Sebetulnya jangan, yang bahaya itu jangan telentang. Oh. Ya, tangnya ditelan ya Allah. Oke, yang gula ini tips yang paling bagus yaitu dengan konsumsi mahkota dewa. Ya, dibuat seperti teh, seduhan teh. Ambil 1 sendok makan, dicampur dengan air panas 1 gelas. Diminum setelah makan, pagi, siang, dan sore. Boleh gak Ustadz pakai gula? Pakailah madu lebih baik, madu yang asli. Ya, itu boleh atau tidak mau pakai madu pun diperbolehkan. Ya, ini sisi lain untuk apa namanya lini-lini pegel-pegel tersebut karena memang pengaruh dari diabetes atau gula tersebut. Ya, ini cara-cara baik semacam seperti itu. Dan memang kalau apabila penyakit gula itu ada yang dari penelitian dokter itu keturunan, ya, atau memang dikarenakan konsumsi gulanya berlebihan. Ini makanya yang belum kena gula hati-hati. Jangan diperbanyak minum gula-gula yang memang ternyata juga mengandung gula yang buatan. Itu bahaya lagi. Buat ginjalnya berbahaya. Ya, kalau buat teh, maaf, jangan banyak-banyak manis banget, jangan. Apalagi pada waktu kecapean banget, gulanya berbanyak. Kalau tidak manis, dia nggak mau. Lama-kelamaan akan memancing tersebut, gula tersebut akan naik dan naik dan naik. Akhirnya penyakit diabetes mellitus sendiri. Paham ya, Bu, ya? Kalau sudah kena penyakit gula atau diabetes, luka akan susah mengering. Ya, kalau sudah kena penyakit yang lain akan merembet, merembet, merembet yang lain. Kira-kira untuk masalah gula ini memang semacam seperti itu. Harus kondisi betul-betul jaga kesehatannya masalah gula. Apalagi sirup enak tuh sirupnya, merah, merana gitu kan. Ya, seperti apa namanya bunga merah ini. Apa tuh? Merona. Merona. Kalau merana itu sedih. Oh, iya. Ya kepleset orang ngantuk. Kan? Yang kepleset ngantuk enggak apa-apa ya. L-nya lupa tadi kan. Apa L-nya lupa. Sampai Ustaz Aslan Ustaz Kokolim pun L-nya lupa. Gitu kan L lupa lupa lupa lupa lupa. L-nya aku itu lapang dada. Ah, lapang dada. Sama. Makanya, itu setelah kita rembukan kali ya. Ketika lupa, saya lapang dada. Ya. Ya, baik Ustaz dan semua yang ada di sini untuk lebih kita merasa khidmat dan khusyuk, rasanya kita perlu berdoa nih Ustaz. Ya, atau mungkin disambung dulu Mbak Asri tadi belum selesai apa? Udah sih yang telentang itu aja. Oh, sudah telentang ya. Oke. Alhamdulillah tertawa pun bisa membangkitkan peredaran darah itu lebih lancar. Asalkan gak tertawa terus di kampung muter. Ya, itu ya. Senyum atau tertawa itu akan mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Tetapi kalau kebablasan merepotkan keluarga masuk rumah sakit jiwa. Ya, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat apapun, keinginan apapun kita mohon doanya kepada Allah. Mudah-mudahan apa hajat kita dikabulkan oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ila khatratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Astaghfiruka rabbana ya rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani aminu bi rabbikum fa'amana Rabbana faghfir lana dhunubana faghfir lana dhunubana faghfir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ampunilah segala dosa kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah, yang saat ini menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Apabila sakit kami ini dikarenakan kami berbuat dosa, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, mudahkanlah rizki umat Islam ya Allah, rizki yang halal dan ridhoi ya Allah, agar kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Jabbar, ya Allah rukunkanlah rumah tangga kami yang mungkin pada pagi hari ini ada jamaah yang rumah tangganya ada kemelut ya Allah. Rukunkanlah rumah tangga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya Allah. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami yang memiliki iman dan takwa agama Islam sampai akhir hayatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka ya Allah, serta jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Sakit hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan, maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah. Berikanlah kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan ibadah ini ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau memberikan cobaan kepada kami tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hamba-Mu ini ya Allah. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bacakan Al-Fatihah satu kali atau secukupnya, ditiupkan di airnya terus diminum satu teguk atau diusapkan di tempat yang sakit bagi yang sakit. Bagi yang sering emosi, entah itu suaminya, anaknya, istrinya, bisa dicampurkan dengan air minumnya atau bak mandinya untuk disarana untuk dibuat mandi. Apapun keberhasilan itu datangnya dari Allah. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin untuk 3 minggu ke depan ya. Untuk 3 minggu ke depan, untuk acara hari Senin, kita off terlebih dahulu karena saya dan Ustaz Kokolin mohon doanya untuk berangkat ke Tanah Suci terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Tetapi untuk kita praktek tetap buka praktek setiap hari. Jadi bagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penanganan pasien belum semuanya ditemui atau belum semuanya terpenuhi keinginannya. Karena pada dasarnya saya pun manusia biasa, inginnya dari kemarin jadi 4, tetapi sampai sekarang pun masih 1 saja. Ya kan, karena janji sana, janji sini, bukannya kita mengingkari janji, tetapi berusaha. Tetapi apa boleh buat, waktu atau tempat pun yang menentukan semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat apapun keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Bagi yang belum mengumpulkan foto 2x3 di Padepokan Silaturahmi, entah itu masalah penyakit, entah itu masalah rumah tangganya, insya Allah saya akan bawa ke Tanah Suci, kita doakan di sana. Mudah-mudahan minimal belum orangnya, fotonya sudah di Tanah Suci. Mudah-mudahan ikut orangnya berangkat ke Tanah Suci. Amin. Allahumma amin. Silakan Mbak Asri, monggo. Ya, ini kan insya Allah kita 3 minggu ya, gak akan ada, gak hadir zikir bersama semua. Mungkin tipsnya kali, tips agar kita bisa menjaga dan tetap sehat. Ya, tips yang untuk tetap sehat, selalu sholat, karena sholat terdapat stretching-stretching atau peregangan-peregangan darah yang lancar. Sedekah kepada anak yatim piatu, karena sedekah bisa menolak bala. Baca ayat suci Al-Quran, biar rumah tidak seperti kuburan yang tidak pernah ada bacaan ayat-ayat suci Al-Qurannya. Dan apabila kok masih ada, datang kepada Pak Kan Silaturahmi. Bukannya setiap hari jam 7 sampai dengan jam 11 malam ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan bersama Anda pemirsa. Terima kasih untuk ibu yang sudah di studio. Selamat.